اجتنبوا السبع الموبقات قالوا وما هن يا رسول الله قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم وتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. Tinggalkanlah tujuh hal yang dapat membinasakan. Orang-orang bertanya, apakah gerangan wahai Rasulullah? Beliau menjawab, syirik kepada Allah, sihir, membunuh jiwa orang yang diharamkan Allah kecuali dengan hak, memakan riba, memakan harta anak yatim, melarikan diri waktu datang serangan musuh, dan menuduh wanita mukmin yang suci tetapi lalai. Hadis riwayat Bukhari Muslim.